Bismillahirrahmanirrahim. Man hafizal hadis falyaqra. Yang hafal hadis baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari al-Jufi rahmatullahi ta'ala alayh. Haddathana Abdullah bin Maslamah wa Abu Abdurrahman al-Madani Nazil al-Basrah. Abu Abdurrahman al-Madani, al-Madani, Nazil Basrah. Di antara ucapan beliau, ikhtalaftu ila Malik 30 sana. Ya, aku pergi ke Malik, ini berguru kepadanya selama 30 tahun. Ini cukup lama belajar 30 tahun. Gurunya pun itu Imam Malik menyanjung Abdullah bin Maslamah seraya mengatakan, kumu ila khairi ahli al-ard, kumu bina, mari kita semua bangkit menuju kepada orang yang terbaik di muka bumi ini, kumu bina ila khairi ahli al-ard. Dan dia memiliki berapa saudara. Saya menyebutkan, ada menyebutkan Abdullah Abdul Aziz Yahya Ismail, Abdullah Abdul Aziz Yahya Ismail. Nah, ini saudara-saudaranya. Al-Malik, Malik bin Anas, Malik Abu Abdullah, Imam Daril Hijrah. Di antara ucapannya, a'lam annahu fasadun kabir ayatakallam bikulli ma sami. A'lam annahu fasadun kabir, aku mengetahui adanya kerusakan yang besar. Ayatakallam, seorang berbicara, bikulli ma sami, setiap apa yang ia dengar. Kita telah mengetahui apa yang diucapkan oleh Abu Darda, ansif udhunaik fa innama ju'ila laka lisan wahid. Naam, mana udunan isnan wa famun wahid litasma aktsar mimma taqul. Jadi hendaknya engkau berlaku adil terhadap kedua telingamu. Kau jadikan bagi kamu adalah dua telinga satu mulut, agar yang engkau dengar lebih banyak daripada yang kau ucapkan. Berbeda dengan kalau istilahnya kampung sini meroyo, tahu meroyo ini. Jadi ngobrol tidak perlu persiapan, mungkin bisa ngobrol sampai 2 jam, 3 jam tidak terasa. Berbeda dengan seorang yang hendak menyampaikan materi, menyampaikan muhadarah, kadang persiapannya lama. Persiapan ada yang 2 jam, ada yang lebih. Tapi nanti kadang ketika menyampaikan banyak perkara-perkara yang tidak tersampaikan. Kadang lupa ketika hendak menyebutkan hadis, ketika sedang muhadarah, ketika sedang menyampaikan ilmu. Jadi sebenarnya mutalaahnya lebih banyak daripada menyampaikan. Dan seharusnya demikian. Mutalaahnya lebih banyak. Muhammad bin Ajlal mengatakan innamal kalam arba. Pembicaraan itu ada empat. Antakur Allah, antakur Al-Quran, autas al-mil an ilmin fatukhbir bihi, au takallam fi ma yu'inuka fi amri dunyak. Pembicaraan ada empat. Yang pertama, berzikir kepada Allah. Ini baru ucapan yang sebenarnya. Atau membaca Al-Quran. Yang kedua, atau engkau bertanya tentang ilmu, kemudian engkau mengkabarkan, engkau mengamalkan. Yang keempat, engkau berbicara yang membantu urusan duniamu. Jadi bicara yang mubah, masalah dunia misalnya, masalah bisnis. Jangan bicarakan masalah yang diharamkan dalam syariat Islam seperti ghibah, namimah. Demikian pula ucapan Imam Malik yang lain, man alam bil kitab wa sunnah fawa aula bil kalam. Man alam bil kitab wa sunnah, barang siapa yang paling berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah, fawa aula bil kalam, maka dia itulah yang paling pantas untuk berbicara. Kalau orang desa memberikan peribahasa, tong kosong bunyinya apa? Ya, nyaring. Nah, tong kosong. Ibaratnya orang yang sedikit ilmunya, bunyinya nyaring, keras. Tapi kalau tong yang isinya penuh dengan aspal misalnya, itu kalian pukul kadang tidak bunyi. Berbeda dengan tong yang kosong tadi, yang kurang ilmunya atau tidak punya ilmu, keras suaranya. Baru kesenggol aja sudah cerewet luar biasa. Baru kesenggol. Oleh itulah tatkala Imam Malik tanya tentang 48 pertanyaan, berapa yang dijawab? Hanya 16. Yang 32 beliau mengatakan la adri, saya tidak tahu. Dan ini tidak gengsi, tidak perlu malu kenapa tidak menjawab pertanyaan. Berbeda dengan sebagian mahasiswa dulu diajarkan pokoknya harus menjawab. Kalau ada pertanyaan pokoknya harus menjawab, entah benar atau salah. Ya demikian keliru. Inna min al-ilm ayakula fima la ya'lam mala ayakul Allahu alam. Termasuk ilmu, ketika dirinya tidak mengetahui ilmu tersebut, hendaknya mengucapkan Allahu alam. Itu bagian ilmu. Man ajabi kulli su'al fahuwa majnun. Barang siapa yang menjawab semua pertanyaan, maka dia itulah gila. Ucapan Abdullah bin Mas'ud. Tidak semua pertanyaan akan bisa kita jawab karena keterbatasan ilmu yang kita miliki. Ali bin Shihab al-Ma'ruf az-Zuhri aidan, Muhammad bin Muslim bin Umaydillah bin Abdullah Abu Man Ibrahim Abu Bakar, lain telah mengetahui Allah jama' Al-Quran fi samani lailah. Bisa mengumpulkan Al-Quran, maksudnya bisa menghafalkan Al-Quran dalam tempo 80 malam. Bisa hafal Al-Quran 80 malam. Dibuat rata-rata berarti berapa? Nah, seharinya setengah juz lebih. Kalau sekitar setengah juz, nah, sekitar setengah juz. Ya, falanya Allah berikan kelebihan. Para imam terdahulu seperti Sa'ib bin Rahawi, Musayyab, Imam Ahmad dan lain-lainnya, mereka falanya jauh lebih kuat. Maka itulah jangan kita sombong, mungkin sudah pandai dalam hafalan ataupun pandai dalam berpidato. Nah, di sana ada a'immah, saya lupa menyebutkan namanya ini. Yang jelas dia tidak bisa mengucapkan kata roh. Kata roh tidak bisa. Tapi dia mampu berkata, berbicara dalam hadrah sekian lama tanpa ada satu huruf roh pun. Bisa enggak kalian coba? Udahlah, enggak usah banyak-banyak. Seperempat jam enggak ada roknya sudah. Nah, coba nanti bagaimana kata-katanya, sulitnya ini. Ini menunjukkan keahlian luar biasa menguasai bahasa, menguasai muhadarah. An Salim, Salim bin Abdullah bin Umar, asbah bi abihi, menyerupai ayahnya Abdullah bin Umar, dan Abdullah bin Umar menyerupai ayahnya yaitu Umar. Suatu hari Hisham bin Abdul Malik bersama Salim berada di Ka'bah. Ala Salini, mintalah kau kepada saya. Qala min hawaijid dunya min hawaijil akhirah. Urusan dunia atau urusan akhirah? Qala min hawaijid dunya. Qala ana astahi an asal ghairah. Saya malu untuk minta kepada selainnya. Setelah keluar dari Ka'bah, salinil an, mintalah sekarang. Ini disebutkan perkara dunia dan akhirah. Ala inni la asal man yamlikuha. Wa kaifa asal ma la yamlikuha. Saya tidak pernah minta kepada yang memiliki, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah minta dunia. Bagaimana saya minta kepada orang yang tidak memiliki? Yaitu Hisham bin Abdul Malik tidak memiliki dunia. Itulah Salim bin Abdullah bin Umar Az-Zahid, seorang yang zuhud, al-wari, wara, al-muhaddis. Sehingga di sana ada As-Sahul As-Sanid inda Isa bin Rahawi wa inda Ahmad min tariq Az-Zuhri an Salim an Abdullah bin Umar. Az-Zuhri an Salim an Abdullah bin Umar. Ini As-Sahul As-Sanid inda Isa wa inda Ahmad bin Hanbal. Wa Sahul Asanin indal Bukhari, saya menyebutkan Sahul Asanin indal Bukhari Malik An-Nafi an Abdullah bin Umar. Naam, taib. An Abdullah bin Muhammad bin Bakar ahadu fuqaha as-sab'ah, salah satu dari fuqaha yang tujuh. Akhbar Abdullah bin Umar, memberitahu Abdullah bin Umar an Aisyah, dari Aisyah zawjan Nabi SAW, istri Nabi SAW, anna Rasulullah SAW qala laha, bahwa Rasulullah SAW mengatakan kepada Aisyah, kepada dia, alam tarai, engkau tidak melihat, anna qaumaki, bahwa kaummu, lama banaul Ka'bah, tatkala mereka membangun Ka'bah, ini bukan dari awal, tapi mengembalikan. Iktasaruan qawaid Ibrahim, mereka hanya sebatas pondasi. Naam. Yang dibangun oleh Nabi Ibrahim. Fakutu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, ala taruddha ala qawaid Ibrahim. mengatakan, ya Rasulullah, kenapa enam? Apa engkau tidak mengembalikannya sebagaimana qawaid Ibrahim? Qala lawa hidzan qaumiki bil kufur. Kalau seandainya itu dekat kaummu dari kekufuran, artinya jaraknya dekat, baru aja selamat dari kekufuran masuk Islam, la fa'altu, sungguh aku melakukannya. Ini khawatir kaumnya akan mengingkari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar menyatakan, la in kanat Aisyah, seandainya Aisyah radhiyallahu anha sami'at hadza min Rasulullah SAW, mendengar ini dari Rasulullah SAW, ma'ala Rasulullah SAW talaka istilam ruknain. Jadi apa, melihat Rasulullah SAW meninggalkan istilam ruknain, rukun Yamani, dan juga di Hajar al-Aswad. Alladaini yalian al-hijr, yang keduanya itu dekat dengan hijr, itu hijr Ismail. Illa annal bait, kecuali bahwasanya bait tersebut, yaitu Ka'bah, lam yutammam, belum disempurnakan, ala qawaid Ibrahim, sebagaimana yang dibangun oleh Ibrahim, pondasi dibangun oleh Ibrahim. Ada penjelasan bahwasanya mereka itu berusaha mengumpulkan harta untuk mengembalikan Ka'bah dari harta yang halal. Namun harta ini tidak tercukupi. Sampai akhirnya Hijr Ismail belum ditinggikan. Nanti kalian lihat sampai sekarang belum ditinggikan. Nah, itu asal muasalnya bahwa mereka berusaha untuk mengumpulkan dari harta yang halal dalam pengembalian Hajar Aswad. Ini juga bahwasanya bagi seorang da'i Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara-perkara yang menyebabkan mad'u lari dari dakwah ila Allah Subhanahu wa taala dalam mengingkari kemungkaran, dalam melakukan kebaikan, hendaknya dilihat masalah madaratnya. Allah telah menunjukkan tentang nama-nama orang munafik, dan mereka-mereka yang munafik itikadi boleh dibunuh. Akan tetapi Rasulullah SAW berusaha meninggalkan untuk tidak membunuh mereka. La yahdan nas anna Muhammadan yaqtulu ashabah, agar manusia tidak berbincang-bincang membicarakan bahwa Muhammad itu membunuh temannya. Karena orang munafik bergabung dengan kaum muslimin, kadang salat bersama kaum muslimin, kadang perang bersama kaum muslimin. Kalau sampai nanti mereka dibunuh, menyebabkan orang kafir yang masih dalam kekufurannya tidak mau masuk Islam, mereka akan meyakini nanti kalau masuk Islam akan dibunuh oleh Muhammad. Ini di antara sebab kenapa beliau tidak membunuh orang-orang munafik. Allah berfirman, wala tasubbul ladzina ta'una min dunillah fayasubbullaha adwan biwairin. Jangan kau mencerca apa yang mereka sebut Allah Subhanahu wa taala. Itu sembahan-sembahan selain Allah yang menyebabkan dengan itu mereka mencerca Allah. Jadi janganlah kita berusaha mencela berhala-berhala yang dengan itu mereka akan mencerca Allah. Kenapa demikian? Karena mencerca Allah lebih kafir, lebih berbahaya daripada menyembah berhala. Karena orang kafir zaman dulu, walaupun mereka menyembah Lata wal Uzza wa Manata syadal ukhra, mereka tidak berupaya untuk mencela Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal ardh la yakulullah. Wala in sa'atahum man khalaqahum la yakulullah. Kulli min al-ardhi wa man fiha in kuntum ta'lamun sayakulullah. Dan seterusnya, kalau kalian tanya kepada mereka siapa mencipta langit dan bumi, mereka pasti mengatakan Allah. Kalau kalian tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka semuanya, mereka pasti mengatakan Allah. Ini orang kafir jawaban terdahulu. Katakan Muhammad, kepunyaan siapa langit dan bumi beserta segala isinya? Mereka pasti mengatakan Allah. Qul man biyadihi malakutu kulli syai' wa yujiru wa la yujaru alaihi antum ta'lamun sayaqulillah. Namuhaka. Jadi semua orang kafir di zaman dulu tidak sampai mencerca Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jangan kita ketika mengingkari kemungkaran justru menimbulkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Sebutkan oleh teman kita yang di Tawangmangu sana, ada dua orang yang menghancurkan patung, penggal lehernya, patung tersebut dihancurkan. Namun mungkin belum kuat akidahnya, sehingga jinnya ngamuk, yang mengakibatkan kemaluannya sakit, yang satunya bisu. Lalu sampai sekarang sembuh apa tidak? Dengan dihancurkannya patung tersebut, ternyata dua orang ini terkena madarat. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang masyarakat kampung tersebut semakin yakin kalau patung ini memang memiliki manfaat atau madarat. Sehingga dikembalikan lagi kepalanya, tambah sesajinya, tambah kekufurannya. Nah, ini bukti bahwa ketika kita mengkali kemungkaran, jangan timbul yang mungkin lebih besar. Dulu di Pondok Ngeresi ada seorang yang sebenarnya ada agak kerasukan jin dan ngamuk, lalu menghancurkan beberapa kuburan. Yang menyebabkan apa? Masyarakat tidak terima dengan itu. Akhirnya pondok tersebut hendak dibakar sampai santri-santrinya ada yang lari ke atap, ada yang kesana kemari. Akhirnya syahid. Nah, ternyata kuburan tersebut justru dibangun lebih bagus lagi. Dan mereka tetap pada kesyirikannya. Kemudian masyarakat semakin menjauh dari pondok pesantren tersebut. Dan juga ingat kisah Syekhul Islam Taimiyah, tatkala orang Tartar minum khamr, maka beliau tidak mengingkari mereka-mereka yang minum khamr. Ketika diingatkan, kenapa engkau tidak mengingkari mereka? Syekhul Islam menyatakan, kalau saya ingkari lalu mereka berhenti dari minum khamr, selanjutnya mereka akan membunuh kaum muslimin. Akhirnya dibiarkan, biar minum khamr, biar. Yang penting tidak membunuh kaum muslimin. Karena membunuh kaum muslimin lebih besar madaratnya daripada minum khamr. Kalau minum khamr untuk mereka sendiri. Akan tapi kalau membunuh kaum muslimin, akibatnya kepada diri mereka dan juga kepada yang dibunuh, kepada kaum muslimin, madaratnya jauh lebih besar. Ini juga Nabi SAW tidak berusaha untuk membalikan sebagaimana di zaman Nabi Ibrahim. Jadi Hijr Ismail dinaikkan juga. Kenapa demikian? Dikarenakan mereka baru saja masuk Islam, yang sebelumnya dalam keadaan kekufuran. Rasulullah khawatir kalau dikembalikan sebagaimana pondasi di zaman Ibrahim, itu mereka akan kembali mengingkari Muhammad dan tidak mau lagi memeluk agama Islam. Baik. Sebagian di antara ikhwah ataupun akhwat sangat keras kepada keluarganya, yang menyebabkan dengan itu benci kepada dakwah. Bagaimana bentuk kerasanya? Sampai ada yang cerita kepada kami bahwa dianggapnya ayah ibunya itu najis, sehingga kalau nyuci pakaian cuci lagi. Bahkan dulu menyebar berita di zaman Syekh Mubin bin Hadil Wadi'i bahwa beliau itu mengharamkan pisang dan mengharamkan sendok. Berita menyebar di Yaman sampai mereka berusaha untuk membuktikan benarkah demikian bahwa Syekh Mubin itu mengharamkan pisang. Ternyata tamu-tamu tadi disuguhi pisang, ada juga sendoknya. kami minum. Wah, ini sekedar kedustaan saja. Nah, sekedar kedustaan bahwa saya mobil mengharamkan pisang, ternyata tidak. Tidak mengharamkan pisang. Terkadang juga buah menyebarnya dakwah karena orang-orang yang iri dengki. Semakin orang banyak iri dengki, semakin terkenal pondok tersebut. Semakin berduyun-duyun dari tempat-tempat yang lain berusaha mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui namanya dakwah itu milik Allah. Sebagaimana ucapan Syekh Mubin, laisa biquwwatina wala bisaja'atina, bukan kekuatan kami, bukan keberanian kami, wala bifasahati kalamina, bukan pula karena kefasihan pembicaraan kami, wala bikathrati ilmina, dan bukan pula karena banyaknya ilmu kita. Innama syai'un aradallahu subhanahu wa ta'ala, itu adalah sesuatu yang memang Allah menghendaki. Bahkan beliau menyatakan, dulu teman-teman saya yang di Jami' Islamiyah lebih banyak, mereka itu banyak yang pandai. Walakin ha aina haula, tapi di mana mereka itu? Tidak nampak dakwahnya. Sebagian ikut parlemen, nah, ikut intikhabat, akhirnya mati. Mati dakwahnya, mati ilmunya. Tidak tergenang, tidak terkenang gaungnya. Ini keadaan. Jadi tidak semua orang-orang yang pandai akan bisa meneruskan dakwah yang mulia ini. Bahkan sekali lagi disebutkan, dulu banyak Syekh Mubil yang cerdas, Muhammad Bayadwani, sampai dinikahkan dengan putrinya. Itu orang terkenal cerdasnya. Aqil al-Maqtari, terkenal cerdasnya. Abdul Majid al-Raimi, demikian pula cerdas. Nah, demikian pula ada Abdullah al-Hasidi, ini juga orang yang cerdas, semua cerdas. Dan dulu juga ada ketika zaman Abil Hasan ikut fitnahnya, sekarang bergabung dengan Suriyun, Abu Ubaidah Az-Zawi, itu kalau ngajar muridnya terbanyak. Itu ngajar muridnya terbanyak. Bahkan barang saya itu kalah kalau enggak dars. Jadi kalau kita ikut dars, enggak datang awal, itu kita berdiri. Ikut dars satu jam berdiri untuk bisa mengambil fawaid yang di katakan kepadanya, kalau yang disampaikan. Demikian pula Ubaidah al-Misrati. Maka dulu juga ada namanya Fawaz al-Ba'dani. Fawaz al-Ba'dani ini saya menjuluki dengan Jabal, ini gunung. Tahu gunung ini luar biasa kokoh. Sampai Syekh Mubil mengatakan kepada dia itu, ya bunai. Ini julukan khusus. Kalau yang lainnya, ya akhona. Tapi dikatakan, ya bunai wahai anakku. Nah, ikut juga Abu Hasan Misri, Fawaz al-Ba'dani. Kalau ditanya permasalahan apapun, selama saya di sana pasti bisa jawab. Masalah tafsir, masalah mawarif, masalah hadis, nah, masalah nahwu. Nah, dulu kita juga belajar kepadanya. Bahkan dulu Syekh Abu Hafs, Syekh Abu Hafs al-Maghribi, yang ini pengajar tajwid, ketika buka dars, Fawaz al-Ba'dani ini ikut. Sebaliknya ketika Fawaz al-Ba'dani buka dars faraid, Syekh Abu Hafs al-Maghribi ini ikut pelajarannya. Jadi saling misalnya tukar ilmu. Jadi banyak orang-orang yang jenius, ya enggak? Namun sekali lagi, tidak semua yang cerdas, yang pandai akan bisa meneruskan dakwah. Kadang orang cerdas justru menjadi musuh dalam dakwah. Ini sesuatu yang memang Allah kehendaki. Dan tidak semua orang cerdas tidak akan bisa diterima oleh masyarakat. Kadang orang yang biasa, keilmuannya biasa tapi punya madhabu yang banyak. Orang cerdas tapi tidak ada santrinya. Ini bisa kita saksikan juga teman-teman kita. Betapa banyak Yang itu ketika ditamat biasa-biasa saja. Ada yang mungkin hafalannya baru 10 juz. Tapi bisa mengemban dakwah yang utama ini. Ada yang sudah hafal Quran tapi juga tidak ada dakwahnya. Nah, bahkan sibuk dengan jualan. Tidak sibuk dengan dakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi ketika berdakwah ila Allah harus dilihat maslahat mudharatnya. Terkadang juga dibutuhkan pemutusan hubungan. Ahlul bidah nah fi ahli sunnah kama tali al jasad lam ta'akil illam tatahu yak nah tali fal jasadu kullu. Ahlul bidah itu di barisan ahli sunnah. Ahlul bidah di barisan ahli sunnah itu seperti tubuh yang memakan. Kalau kalian tidak putus, tidak putus tubuh yang menular tadi, mungkin tubuhnya tak akan binasa semua. Jadi kadang mungkin perlu diputuskan hubungan, karena ini berbahaya sekali. Nah, tapi ini semuanya harus dilihat maslahat mudharatnya. Walaupun terkadang justru yang memutuskan ini terboikot. Nah, yang memutuskan terboikot. Terjadi juga. Walaupun pada asalnya sudah ikhtiar, sudah berusaha, insya Allah nanti tidak memberikan mudharat. Tapi kadang sebaliknya. Kadang sebaliknya, justru yang diputus hubungannya semakin tenar, yang mutus semakin dikucilkan. Apa terjadi di Dammat, untuk melihat ketika Syekh menjelaskan tentang fitnah Abdurrahman Adani, bagaimana keadaannya? Mereka justru menolaknya. Padahal yang paling tahu tentang Abdurrahman Adani itu ya Syekh Yahya sendiri, karena berada di markisnya. Namun kadang, nah mungkin mereka terus melakukan gerilya, kesana kemari, melakukan tipu daya, dan khabar laisal mu'ayyanah, tidak sebagaimana kalau dilihat secara langsung. Kadang berita luar tidak sebagaimana yang ada di dalam. Siapa kunyah Abdullah bin Maslamah yang disebutkan dari Abu Abdurrahman Al-Madani Nazal Al-Basri, tinggalnya di Basrah. Belajar kepada Malik 30 tahun. Ini ya, santri yang kecil bolehkah ikut? Nah, kalau tidak diundang jangan ikut. Nah. Nanti insya Allah nih kalau ada undangan lagi jatahnya untuk yang kecil. Sabar. Nah. Nanti juga bagi yang mungkin mobilnya tidak cukup, yang keluarga, nantinya bapak-bapaknya maksudnya. Nah, undangannya khusus bapak-bapaknya. Itu pakai sepeda motor enggak apa-apa. Ketika di kampung nah masih pakai pakaian biasa dengan jubah nanti menjadikan lari. Kemanakah boleh kita pakai baju biasa? Kami berusaha untuk menjelaskan. Jadi hanya jangan sekedar pemikiran kita. Nah, karena ada orang akhirnya bermudah-mudahan dalam masalah ini. Nanti kalau kampungnya batik ikut batikan. Nah, nanti bagaimana kalau di Solo apa ikut belangkonan nanti? Nah, jadi usahakan sampaikan dengan lembut, insya Allah nanti dakwah akan bisa berkembang dengan baik. Sampaikan yang paling bisa diterima, Al-Quran dulu misalnya. Insya Allah diterima semua masyarakat Al-Quran. Sampai di Aceh pun walaupun benci kepada ahli sunnah, tapi kalau Al-Quran disampaikan itu menerima. Dan ini yang kita amati, yang paling banyak berhasil, pertama ditempuh Al-Quran dulu. Bagaimana cara membaca yang bagus, sampaikan tajwid, tetap punya lainnya. Setelah itu akidah, itu pun yang mudah-mudah dulu. Terkadang tidak disampaikan di situ. Setelah kita sebutkan Abu Hurairah, hafidhu sallallahu alaihi wasallam ya'ain, fa'amma ahdumah fakat bastu wa'amal akhalau bastuhu lakutia hadal bul'um. Aku hafal Rasulullah SAW itu dua kantong besar dari ilmu. Yang satu kantong aku sudah sebarkan, yang satu belum aku sebarkan, sebab kalau aku sebarkan mungkin leher ini akan diputus. Syekh Mubil sampai meninggal belum terang-terangan qad haram itu, belum terang-terangan, tapi walaupun beliau condong kepada keharamannya. Kenapa? Karena penduduk Yaman waktu itu 90% itu makan kot. Demikian mungkin tradisi di masa masih ngerokok. Udah sampaikan dulu Al-Quran, sampaikan Sunnah. Yang mungkin disebutkan madorotnya. Ya. Mungkin diambil dari fatwa-fatwa para ulama dan juga penelitian para dokter akibat dari ngerokok itu sendiri. Nah, baru nanti akan bisa berpikir. Kalau langsung di awal rokok haram, setelah itu tidak mau ngaji lagi. Tayyib, lahu nasya.